saja parasmu sayang. Paling manis tentu saja senyummu sayang. Begitulah kata hatiku. Kalau tidak, siapa lagi? Paling tampan tentu saja wajahmu abang. Paling halus tentu saja budimu abang. Begitulah kata hatiku. Kalau tidak, siapa lagi? Hehehe, masa bercinta. Hehehe, masa yang indah. Hehehe, masa bercinta. Hehehe, masa yang indah. Semoga kita berdua senantiasa bersama. Tiada akan berpisah. Paling cantik tentu saja parasmu sayang. Paling manis tentu saja senyummu sayang. Begitulah kata hatiku. Kalau tidak, siapa lagi? Paling tampan tentu saja wajahmu abang. Paling halus tentu saja budimu abang. Begitulah hatiku. Kalau tidak, siapa lagi? Hehehe, masa bercinta. Hehehe, masa yang indah. Hehehe, masa bercinta. Hehehe, masa yang indah. Semoga kita berdua senantiasa bersama. Tiada akan berpisah.